Sekarang kita lanjut pada bab nomor 24. Bab nomor 24 ini sudah beda alurnya dia. Kalau 4 bab yang sebelumnya kita panjang berapa kali pertemuan, semuanya berkaitan dengan apa? Masalah kubur, masalah gulu. Ya enggak? Kesirikan-kesirikan yang berhubungan dengan gulu, berhubungan dengan kubur. Nah, mulai dari bab ini kita masuk pada masalah yang baru. Nah, penulis membawakan judulnya Maja'a fis-sihri. Apa-apa yang datang dalam masalah sihir. Jadi kita akan membahas masalah baru, yaitu masalah sihir. Bab nomor 23 ini pembahasannya adalah masalah sihir secara syar'i. Nanti bab nomor 24 antum lihat mirip dia. Bab nomor 24 juga masalah sihir. Bab nomor 24 membahas sihir secara bahasa. Anda ulangi, bab nomor 23 membahas sihir secara syar'i. Adapun bab nomor 24 membahas sihir secara bahasa. Nah, kita akan jelaskan sedikit masalah sihir, pengertian sihir. Sihir. Sihir secara syar'i. Apabila ada kerjasama dengan dan jin. Jadi ketika dia melakukan praktek sihir, ada bantuan setan dan jin di situ, maka itu sihir secara syar'i. Nah, sihir secara syar'i ini syirik besar. Yang kedua adalah syirik secara bahasa. Syirik secara bahasa adalah ma khafiya wala tufa sababuhu. Ma khafiya wala tufa sababuhu. Artinya, sesuatu yang sebabnya tersembunyi. Dia dikatakan syirik karena bergantung kepada sesuatu yang tidak jelas hakikatnya. Di awal anda sebutkan dulu, biar nanti enak kita. Bab nomor 23 yang dibahas ini. Nanti bab nomor 24 mirip yang dibahas ini. Oh, ini hukumnya syirik kecil. Ini syirik. Syirik kecil. Murtad pelakunya dari agama ini. Kalau syirik kecil, kalau yang secara bahasa, sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Enggak ada bantuan dari setan, permainan trik atau obat-obatan atau alat-alat gitu kan. Enggak ada mainan dengan setan. Itu masuk dalam bab sihir juga. Tapi dia bukan syirik besar, dia syirik kecil. Itu nanti bab nomor 24. Sekarang kita yang bahas adalah bab nomor 23. Imam Syafi'i itu membagi sihir menjadi dua. Imam Syafi'i itu membagi sihir menjadi dua. Pertama, sihir yang tergolong syirik dan kufur. Ini dalam kitab Al-Um. Fikih Syafi'i kan namanya Al-Um. Ini yang mazhabnya Syafi'i. Dengarkan dengan lapang dada dan tenang. Sihir itu dibagi oleh Imam Syafi'i menjadi dua. Pertama yang tergolong syirik dan kufur. Apabila ada kerjasama dan minta bantuan dengan jin dan setan, itu sihir secara apa tadi? Secara syar'i. Yang kedua, sihir yang tidak syirik dan tidak kufur. Apabila tidak ada kerjasama dengan jin dan setan, dan itu namanya sihir secara bahasa. Itu dibagi oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Sudah habis belum? Belum ya? Nah, apa akidah kita tentang sihir? Apakah sihir itu benar-benar ada hakikatnya? Atau cuma permainan trik saja? Macam sulap gitu. Apakah sihir itu ada hakikatnya? Ada efeknya? Atau cuma sihir itu cuma permainan trik saja bagikan sulap? Mana yang benar? Akidah Ahlussunnah, perhatikan ini akidah kita ya. Akidah Ahlussunnah, sihir itu benar-benar ada, hakikatnya ada, efeknya juga ada, pengaruhnya ada. Itu akidah Ahlussunnah. Ada nggak firqah yang melenceng dalam hal ini? Ada, Mu'tazilah. Mu'tazilah, kalau dalam masalah bab dan asma wa sifat, Mu'tazilah itu mengingkari sifat-sifat Allah. Dalam masalah sihir, Mu'tazilah mengatakan sihir itu nggak ada sebenarnya, permainan trik saja. Cuma tipuan saja. Hakikatnya enggak ada. Enggak bisa membahayakan. Itu karta orang-orang Mu'tazilah. Itu akidah yang menyimpang. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya syirik itu ada hakikatnya dan efeknya jelas dan bisa membahayakan. Nah, sekarang kita masuk pada dalil yang pertama. Dalil yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 102. Ini potongan. Yang dibawakan di sini adalah potongan. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Walaqad 'alimu. Dan demi Allah, sesungguhnya mereka itu mengetahui. Mereka di situ adalah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu telah mengetahui. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Bahwasanya orang-orang yang ishtara itu membeli. Kalau membeli itu tukar-menukar namanya. Kan membeli kan tukar-menukar. Beli barang, tukar duit dengan barang. Bisa juga tukar barang dengan barang, itu juga membeli namanya. Di sini Allah bahasakan membeli. Laman ishtarahu, barang siapa yang membeli sihir. Perhatikan, hu di situ sihir. Orang-orang yang membeli sihir, kata Allah. Dengan apa? Dengan apa mereka membeli sihir? Dengan agama. Pahami ayatnya ya. Walaqad 'alimu laman ishtarahu. Orang Yahudi sudah mengetahui, barang siapa yang membeli sihir. Dengan apa? Dengan agama. Ketika dia membeli sihir, maka dijual agamanya. Paham enggak? Dia beli sihir, dia bayar dengan agama. Ngambil sihir, agamanya hilang. Beli motor, duitnya 10 juta hilang. Kayak gitu. Dia dapat motornya, duitnya hilang. Dia dapat sihirnya, agamanya hilang. Pahami benar-benar ayat ini ya. Orang yang membeli sihir, agamanya hilang. Berarti sihir itu dia itu tetap muslim atau murtad dari agama. Nah, ini poin pentingnya. Kullu sahirin murtaddun. Semua penyihir, maka dia murtad dari agama. Dengan catatan sihir yang dengan bantuan jin dan setan tadi. Makanya bab nomor 23 membahas sihir yang pertama. Jangan salah paham. Sihir yang pertama ada bantuan jin dan setan di situ, maka dia murtad. Kenapa Allah katakan di sini la manistarahu, orang yang membeli sihir. Berarti dia bayar dengan agamanya. Dapat sihirnya, agamanya lepas. La manistarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Maka di akhirat dia enggak dapat bagian apapun. Dia enggak dapat agama sedikit pun. Jadi agamanya hilang. Jelas enggak? Ayat ini menyebutkan orang yang melakukan sihir murtad dari agama, itu faedahnya. Orang yang melakukan sihir murtad dari agama. Ayat ini panjang. Ayat ini panjang. Adik yang hafal. Wattaba'u ma tatlu sayatinu 'ala mulki Sulaiman, panjang itu ya. Antum ada bawa mushaf kan? Jadi ikuti ya. Kita baca dari awal. Karena kita ingin menguatkan di sini penyihir itu kafir. Kita ingin menguatkannya dari awal ayatnya. Wattaba'u ma tatlu sayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinash shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sirra ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan seterusnya akan kita bahas. Pertama, Allah mengatakan wattaba'u ma tatlu shayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka orang-orang Yahudi, penyihir-penyihir tersebut mengikuti apa yang dibacakan setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa Sulaiman. Sulaiman, budak-budaknya siapa? Setan-setan dan jin itu budaknya Sulaiman. Yang melakukan sihir bukan Sulaiman, tapi yang melakukan sihir adalah setan-setannya. Allah mengatakan di sini, orang-orang Yahudi mengikuti sihir-sihir yang dilakukan oleh siapa? Setan. Yang melakukan sihir siapa? Setan. Setan itu kafir dari agama ini. Makanya ketika mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh setan dari sihir-sihir tersebut, maka mereka kafir. Itu sisi yang pertama. Orang yang melakukan sihir mengikuti apa yang dilakukan oleh setan. Itu sisi yang pertama. Antum lihat satu ayat utuh dia ini. Ayat 102 utuh dia. Sering kalau orang ruqyah itu kan bacakan ayat ini. Jadi sisi yang pertama tadi, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Kemudian sisi yang kedua. Wa ma kafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru. Berarti kan ya, Sulaiman tidaklah kafir karena Sulaiman tidak bermain sihir. Walakinnasyayatin kafaru, tapi setan-setan itulah yang kafir. Kenapa setan itu kafir? Karena bermain sihir. Sisi pendalilannya, orang yang bermain sihir dia kafir. Jelas, harus paham sisi pendalilan ini. Kita harus paham masalah ini. Itu sisi yang kedua, bahwasanya orang yang bermain sihir itu kafir. Sisi yang ketiga. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula inna ma nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah dua malaikat itu mengajarkan sihir kepada suatu seseorang pun hatta yakula, sampai mereka akan menjelaskan dulu. Innama nahnu fitnatun, kami ini adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, jangan kufur. Maksudnya jangan kufur, karena kalau bermain sihir maka dia kufur. Paham enggak? Harut dan Marut itu kan malaikatnya kan itu. Ketika mereka itu menampakkan sihir, maka mereka akan menjelaskan kepada manusia, kami ini adalah fitnah bagi kalian, ujian. Jangan kufur. Maksudnya jangan kalian kufur dengan main sihir ini. Sisi yang ketiga, malaikat mengatakan perbuatan tersebut kufur. Sihir adalah kufur. Sisi yang keempat dalil yang dibawakan oleh penulis ini. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa. Mereka tahu barang siapa yang membeli sihir dengan menjual agama mereka, maka enggak ada bagian sedikit pun di akhirat, enggak ada agama bagi mereka di akhirat. Itu salah satu penafsirannya. Jadi sisi yang keempat, adalah dalil ini yang dibawakan oleh penulis. Orang yang bermain sihir berarti dia membayar sihir dengan menjual agamanya. Paham ya? Kemudian dalil-dalil yang lain. Nah, jadi surat Al-Baqarah ayat 102 ada 4 sisi pendalilan yang mengatakan orang yang melakukan sihir, bermain sihir adalah kafir. Adapun dari dalil-dalil yang lain itu banyak sekali. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 103. Al-Baqarah 103. Walau annahum amanu wattaqaw lamatsubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala di sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahuinya. Walau annahum amanu, seandainya mereka itu beriman, kata Allah, seandainya mereka beriman, mereka akan dapat pahala di sisi Allah. Itu menunjukkan penyihir-penyihir tersebut tidak beriman. Ayat yang 103 kan, walau annahum amanu wattaqau lamatsubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun. Seandainya mereka semua beriman, berarti mereka beriman enggak? Enggak beriman. Itu menunjukkan penyihir-penyihir tersebut adalah kafir, murtad dari agama Islam. Dan dalil-dalil yang lain itu banyak. Kesimpulannya, dalil yang pertama memberikan faedah kepada kita, orang yang melakukan sihir itu murtad, kafir dari agama ini. Itu penting untuk kita perhatikan. Karena ada sebagian saudara-saudara kita yang bermain sihir, minta bantuan dengan jin dan setan, itu murtad dari agama mereka. Dalil yang kedua, Yu'minu nabil jibti wat tagut. Ini sebelumnya sudah kita bahas. Orang-orang Yahudi itu beriman kepada al-jibti wat tagut. Al-jibti adalah sihir. Umar mengatakan al-jibti adalah sihir, tagut adalah setan. Orang-orang Yahudi beriman kepada al-jibti, yaitu sihir. Wat tagut, tagut adalah setan. Jelas. Kemudian ayatnya kalau kita teruskan, ulaikal ladzina la'anahumullah wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka yang beriman kepada al-jibti, sihir, dan setan-setan tersebut mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dilaknat oleh Allah tidak akan ada yang menolongnya. Lanjutkan ayatnya. Ini kan suratnya dipotong. An-Nisa ayat 51. Di An-Nisa ayat 52 disebutkan ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka yang beriman kepada al-jibti, sihir, at-taghut, setan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang dilaknat oleh Allah jelas itu perbuatan yang terlarang. Ketika orang Yahudi beriman kepada sihir, Allah laknat mereka. Sihir terlarang atau boleh? Nah, jelas terlarang karena mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari nomor 2766 dan Muslim nomor 89. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Jauhilah 7 hal yang membinasakan. Jauhilah itu berbeda dengan tinggalkanlah. Jauhilah itu berbeda dengan tinggalkanlah. Jauhilah itu lebih kuat daripada tinggalkanlah. Kenapa? Kalau orang meninggalkan sesuatu, ini A misalnya kan, dia meninggalkan sesuatu, dia tinggalkan. Tapi belum tentu jauh, dia meninggalkan digeser sedikit mungkin. Dia meninggalkan sesuatu tapi dia masih berdiri di dekatnya. Sudah dia tinggalkan tapi masih dekat-dekat. Di sini Allah katakan, Rasul katakan apa? Jauhilah, jauhilah. Berarti bukan sekedar meninggalkan saja tapi menjauh. Paham enggak? Orang yang meninggalkan sesuatu kadang-kadang dia masih dekat. Tapi kalau dia sudah menjauhi sesuatu, berarti otomatis dia tinggalkan. Nah, itu maknanya. Di sini ijtanibu, jauhilah. Berarti tinggalkan dan jauhilah. As-sab'al mubiqat, 7 hal yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Sahabat bertanya, apakah 7 hal tersebut wahai Rasulullah? Qala Rasul mengatakan, asyirku billah, syirik kepada Allah. Pertama adalah syirik kepada Allah. Yang kedua, wassihru, sihir. Nah, ini sisi pendalilannya. Sihir termasuk perkara yang membinasakan. Sihir termasuk 7 perkara yang membinasakan. Kemudian yang ketiga kata Rasul, perkara yang membinasakan, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Membunuh jiwa yang diharamkan. Jiwa yang diharamkan dibunuh itu ada 4. Ini secara ringkas saja. Anda berusaha mengambil faedah yang penting saja yang berhubungan dengan tauhid. Yang dibunuh, dilarang dibunuh itu ada 4. Pertama itu muslim. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi namanya. Kafir zimmi itu orang yang tinggal di negara, orang kafir tinggal di negara Islam. Tapi dibayar, bayar upeti atau bayar pajak dan misalnya. Itu namanya kafir zimmi. Yang ketiga, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu orang yang tinggal negara kafir. Dia tinggalnya di negara kafir ya. Tapi antara negara kafir dengan negara Islam ada perjanjian gencatan senjata. Jadi orang kafir yang punya perjanjian dengan Islam itu, yang punya gencatan senjata, itu namanya kafir mu'ahad. Yang ketiga kafir musta'min. Kafir musta'min. Kafir musta'min itu orang yang datang kepada negara Islam mungkin untuk belajar, untuk berobat. Dia punya jaminan. Tapi dia enggak tinggal di negara Islam. Dia itu cuma berkunjung saja, datang saja. Tapi dia punya jaminan. Itu kafir musta'min namanya. Nah, 3 jenis kafir itu enggak boleh dibunuh. Jelas ya? Barang siapa yang membunuh kafir, Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad maka tidak akan mencium bau surga. Itu ancamannya. Membunuh kafir saja begitu ancamannya, apalagi membunuh muslim. Jadi 4 golongan yang enggak boleh dibunuh tadi. 1 muslim, yang kedua kafir dhimmi, yang ketiga kafir mu'ahad, yang keempat kafir musta'min. Lihat akidah kita mengajarkan tidak ada ngebom sana ngebom sini, menghalalkan darah kaum muslimin itu tidak ada, itu cuma fitnah-fitnah saja. Kita bahas secara ringkas. Kemudian yang keempat kata Rasul, makan riba. Wa aklur riba. Pernah kita singgung membahas kemarin kajian tematik masalah riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan tempur. Lari dari medan tempur. Yang ketujuh, wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang muhsanat. Wanita yang muhsanat, muhsanat itu menjaga kehormatan. Al-ghafilat, ghafilat itu lalai. Maksudnya apa? Dia itu lalai, sama sekali enggak memikirkan masalah zina. Jadi perempuan tersebut itu betul-betul menjaga kehormatan dan enggak pernah sama sekali memikirkan zina, becinte menyadan tahu nih. Betul-betul menjaga kehormatannya, dituduh berzina. Ah, ini dosa besar. Menuduh wanita ini berzina dosa besar. Hukumannya apa? Dicambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali, ditolak persaksiannya, dihukumi fasik. 3 akibat menuduh wanita baik-baik berzina, 3. Si fulan kan bercadar. Hati-hati itu. Hati-hati ucapan seperti itu. Dalam Islam itu dicambuk 80 kali. Yang kedua, ditolak persaksiannya. Kalau dia bersaksi, dia berkata enggak diterima. Yang ketiga, dihukumi fasik. Berselisih ulama kita, kalau dia bertobat bagaimana? Sebagian mengatakan tetap fasik dia. Sebagian lagi mengatakan dia tidak lagi fasik, itu berselisih ulama. Itulah 7 hal yang membinasakan disebutkan oleh Rasul, salah satunya adalah sihir. Salah satunya adalah sihir. Kemudian dalil yang keempat. Haddus sahiri. Haddus sahiri. Hukum had bagi tukang sihir, dorbatun bisayib, dipenggal kepalanya dengan pedang. Dipenggal kepalanya dengan pedang. Dalil yang kelima, ini masih semakna. Bukan dalil yang kelima, masih semakna. Kata Abu Umar bin Al-Khattab, "Aniktulu kulla sahirin wa sahiratin." Umar bin Al-Khattab menulis, memerintahkan kepada wakilnya untuk membunuh semua sahir, penyihir laki-laki, wa sahiratin, dan penyihir perempuan. Qala faqatalna salasa sawahir. Lalu Bajalah pun berkata, kami pun membunuh 3 orang tukang sihir. Ini Umar Ibn Khattab. Jadi kalau kita lihat 2 riwayat ini, pertama mengatakan tadi dari Jundub bin Ka'ab Al-Azdi, haddus sahir darbuhu bisaib. Hukuman bagi penyihir adalah dipenggal kepalanya dengan pedang. Ini ada kisahnya. Kisahnya ada seorang tukang sihir pamer-pamer kekuatan bahasa kita, ya kan. Dia pamer di tengah-tengah orang, dipenggalnya kepala manusia saat itu. Kemudian dihidupkannya kembali. Di tengah-tengah orang, dipenggalnya kepala orang, kemudian dihidupkannya kembali. Oh, kemudian si Jundub itu sudah paham dia, ini sihir ini. Dipenggalnya lagi, dihidupkannya kembali. Lalu si Jundub pun mendekati penyihir tersebut, lalu ditebaslah kepalanya. Dia menggal kepala orang, dihidupkannya kembali. Mendekat si Jundub, lalu ditebas kepalanya. Kepala tukang sihir tadi. Lalu dia pun membawakan ucapan ini. Haddus sahiri dorbatun bisayib. Hukuman tukang sihir dipenggal kepalanya. Yaitu dibunuh. Mau dibunuh dengan pisau, mau dibunuh dengan pedang, terserah. Itu tergantung kebijakan masing-masing. Tapi itu bukan urusan kita. Itu urusan pemerintah. Masalah bunuh-membunuh urusan pemerintah. Umar juga mengatakan, memerintahkan kepada wali-walinya untuk membunuh tukang-tukang sihir. Sehingga kesimpulannya apa? Hukuman bagi tukang sihir apa? Dibunuh. Ini adalah pendapat yang rajih. Yang kita paham, dalam Islam sihir itu adalah syirik. Pelakunya murtad dari agama, kemudian hukumannya itu dibunuh, dipenggal kepalanya. Jelas ya? Itu yang bisa kita bahas tentang masalah sihir, mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan bisa menyelamatkan kita dari masalah sihir tersebut. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma